Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali bersyukur karena hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia-Nya kepada kita. Kita kembali memuji kepada Allah karena tidak ada satu nikmat, tidak ada satu kebaikan, melainkan itu pasti datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak nikmat besar, tidak nikmat kecil, tidak akan mungkin didapatkan seorang hamba melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita s.a.w. bersabda, faman wajada khairan falyahmadillah. Siapapun bapak ibu, laki atau perempuan, kaya atau miskinnya, wajada khairan, yang dia mendapatkan kebaikan, yang maknanya kebaikan secara umum, baik kebaikan dunia maupun kebaikan agamanya, maka jangan lupa falyahmadillah, dia selalu memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, merahasiakan amal bagus atau tidak? Kapan do lemes? Monggo dicicipi teh hangat riyen. Merahasiakan amal bagus atau tidak? Yakin? Berapa persen? Kalau bapak ibu menjawab bagus 100%, maka jawabannya belum pas ya. Yang betul adalah merahasiakan amal itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Karena ada orang merahasiakan amal, gara-gara dirahasiakan amal itu menyebabkan dia masuk surga. Itulah yang kita harapkan. Tapi ada orang-orang yang merahasiakan amal, tapi ternyata amal yang dia rahasiakan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Dan itu yang sangat kita takutkan. Amal yang rahasia yang bagaimanakah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga? Dalam amal rahasia yang bagaimanakah yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka? Inilah inti kajian pagi hari ini. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cilher. Kita masuk yang pertama, amalan rahasia yang dirahasiakan seorang muslim, yang dirahasiakan seorang muslimah, yang itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surga, adalah amal rahasia yang berupa amalan salih. Yang berupa amalan salih. Bersyukurlah bapak ibu, siapa yang mudah beramal. Wahada fadlun kabir, ini merupakan keutamaan yang besar. Lebih bersyukur lagi ketika kita dimudahkan beramal dan mampu merahasiakannya. Karena amalan yang dirahasiakan seorang hamba itu lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita s.a.w. bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kita s.a.w. bersabda, inna allaha yuhibbul abada takiyal ghaniya khafiyah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, yuhibbu, itu mencintai. Amalan itu Bapak Ibu semakin dicintai semakin besar apa? Pahalanya. Maka termasuk amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dikerjakan 10 awal bulan apa? Dzulhijjah. Maknanya itu paling besar pahalanya. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba at-taqiyyah yang dia bertakwa. Bersyukurlah. Siapa yang semakin bertambah umur, rambutnya semakin putih, dia semakin dimudahkan bertakwa kepada Allah. Ini manusia yang beruntung Bapak Ibu. Tapi yang celaka, yang merugi, siapa yang semakin tua, waktunya beramal semakin habis, namun tidak semakin bertakwa kepada Allah. Sami'na Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqulu khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang paling panjang umurnya dan paling apa? Bagus amalannya. Maka maknanya siapa yang semakin tua, semakin tua, semakin putih rambutnya, semakin bertakwa, wa hadza fadlun azim. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Innallaha yuhibbul abda taqiya, yang kedua ghaniya. Merasa cukup, Pak. Merasa cukup dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ada orang uangnya banyak tapi enggak merasa cukup. Ada orang yang uangnya pas-pasan tapi merasa cukup. Pilih mana? Banyak enggak merasa cukup atau pas-pasan merasa cukup? Oh, banyak cukup. Itu alhamdulillah. Inilah orang-orang yang qanaah, orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah berikan kepada kita, dan dia yakin, dan karena dia yakin setiap anugerah rezeki yang Allah berikan kepada kita itu takarannya pasti yang paling maslahat, maka dia pun selalu qanaah. Dikasih banyak itulah takaran yang terbaik. Dikasih sedikit itu pun takaran yang terbaik. Menurut Bapak Ibu, rezeki yang bagus itu yang banyak atau sedikit? Kok bingung jawabnya? Rezeki yang paling bagus untuk manusia, rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Bukan yang banyak, bukan yang sedikit. Yang banyak belum tentu baik, yang sedikit belum tentu baik. Tapi yang terbaik adalah yang Allah rezekikan kepada kita karena ukurannya pasti pas. Jamaah kaum muslimin, yang ketiga al-khafiyya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang al-khafiyya, yang mengasingkan diri kalau beramal selalu dia rahasiakan. Dia tidak ingin amalannya dilihat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hamba yang akidahnya kuat. Seorang hamba yang suka merahasiakan amal itu tanda tauhidnya hebat. Karena tidak ada hamba yang suka merahasiakan amalannya kecuali yakin bahwa Allah selalu basir. Allah selalu melihatnya. Allah al-alim, Allah selalu mengetahui apa yang dia kerjakan. Sehingga dia pun mencukupkan diri dengan penglihatan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak butuh pengetahuan manusia. Kenapa jemaah kaum muslimin? Seorang ketika beramal itu enggak butuh pengetahuan manusia karena manusia tidak punya surga, jemaah. Yang punya surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang mampu memasukkan ke dalam surga hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin rahimani rahullah, kalau kita mampu beramal kemudian mampu menyembunyikannya, maka sembunyikan, itulah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makanya para salaf kita, para ulama-ulama terdahulu kita, yang mereka jauh lebih bertakwa kepada kita, mereka jauh lebih dekat kepada Allah daripada kita. Nasihat mereka padat, singkat, tapi begitu mendalam di hati kita semuanya. Kita sebutkan jemaah kaum muslimin sebatas pengingat. Karena saya yakin yang ngaji di sini adalah teman-teman yang sudah senior. Apa senior itu? Tua. Ya. Jenggotnya wis tua. Pertama kali saya di sini itu agak grogi-grogi gimana. Karena kalau saya ngasih isi pengajian di luar itu ya jamaah-jamaah awam, bapak-bapak, ibu-ibu. Lah di sini ikhwan semua. Kayaknya tidak pas Bapak Ibu. Ada seorang salaf kita yang bernama yang pertama Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau berkata, Bapak Ibu, milikilah oleh kalian amal rahasia yang berupa amalan-amalan salih sebagaimana kalian memiliki rahasia dari amal buruk. Nasihat yang sangat Masya Allah. Milikilah amalan salih yang rahasia sebagaimana kita pun juga memiliki amalan buruk yang rahasia. Kedua, namanya Bisir bin Al-Haris. Belum mengatakan, aku tidak mengetahui seseorang yang suka untuk terkenal. Aku tidak mengetahui seseorang yang suka terkenal, melainkan akan hilang agamanya dan juga nampak keburukannya. Kalimat pendek Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau hayati, kita mau renungi, Masya Allah, itu akan memberikan curahan cahaya dalam hati kita semuanya. Memang demikian jemaah kaum muslimin rahimani warahmatullah, menampakkan amalan itu tidak mudah. Tidak mudah untuk bisa terjaga hati kita. Ya. Terlebih bagi kita semuanya yang mungkin imannya lemah. Ya. Yang kadang naik, yang kadang apa? Turun. Tapi turunnya lebih lama. Kalau kita mampu menyembunyikan amal, maka sembunyikanlah. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, amalan, kebaikan, ketaatan yang sering dinampakkan kepada manusia, itu akan sedikit manfaatnya besok di yaumul kiamah. Kenapa jemaah? Amal yang sering dinampakkan kok begitu sedikit manfaatnya di yaumul kiamah? Karena amal yang sering dinampakkan itu lebih dekat kepada apa? Ar-riya. Dan jauh daripada apa? Keikhlasan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih banyak lagi nasihat-nasihat para ulama kita tentang bagaimana menyembuhkan amal salih. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak faktor, banyak sebab Bapak Ibu. Kenapa amal soleh kita harus kita rahasiakan? Di antara sebabnya jemaah kaum muslimin, karena amal yang dirahasiakan, amal yang disembunyikan, itu akan menjadi amal-amal yang istimewa. Amalan yang dirahasiakan, amalan yang disembunyikan, itu akan menjadi amal-amal yang istimewa. Dan Nabi kita SAW menyebutkan beberapa amalan yang amal itu menjadi amal yang istimewa, di antara sebabnya amal itu tidak nampak di mata manusia. Di antara contohnya yang pertama adalah solat malam. Yang pertama adalah solat malam. Solat malam jamaah kaum muslimin adalah amalan soleh yang istimewa, karena manusia melakukannya jauh dari pandangan manusia. Tatkala yang lain tidur, dia bangun. Ya. Dan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amal-amal yang membuka pintu surga adalah solat malam. Karena solat malam dikerjakannya jauh dari pandangan manusia. Nabi kita SAW bersabda dari Abi Yusuf Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيا أيها الناس hey para manusia, umum bapak ibu. Karena sini annas memiliki makna umum, ada alif lam. Berarti nasihat ini bapak ibu umum untuk kita semuanya. Apa kata Nabi SAW? Wahai seluruh manusia, absus salam, tebarkan salam. Wa at'imu ta'am, berilah apa? Makanan. Ini amal-amal ahlu surga. Kemudian wasilul arham, sambunglah hubungan silaturahim. Kemudian kata Nabi berikutnya, wasallu wan-nasu siyam, salatlah dalam kondisi manusia sedang tidur. Apa hadis yang terakhir? Nabi mengatakan tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan penuh apa? Keselamatan. Hadal hadis ma'asyiral muslimin dzakara Nabi SAW al-a'mal as-salihah al-kathirah wal-mumayyizah. Dalam hadis ini Nabi kita SAW banyak menyebutkan amal-amal yang istimewa. Disebut istimewa karena amal-amal ini buahnya, ujung-ujungnya adalah apa? Surga. Dari sekian amal-amal yang dijanjikan surga adalah ketika seorang hamba sholat malam dalam kondisi manusia sedang tidur, karena dikerjakan tanpa banyak diketahui oleh siapa? Manusia. Maka ia pun menjadi amal-amal yang istimewa. Bersyukur Bapak Ibu, siapa yang bisa bangun malam? Tapi enggak cukup bangun malam. Bangun malam plus bisa menegakkan ibadah kepada Allah. Ada atau tidak orang bangun malam tapi enggak bisa ibadah? Bangun malam mateni napa? Alarm. Lalu wudu apa tidur lagi? Maka siapa yang bangun malam plus bisa beribadah, wa hadza fadlun adzim, itu keutamaan yang besar. Tapi imut belum selamat. Karena banyak orang yang bangun malam, dia sholat malam, kemudian setelah itu pasang apa? Pasang status, bagus kalimatnya, alhamdulillah, Allah mudahkan aku bisa bangun malam, istiqomah. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jaga. Bisa beribadah itu suatu nikmat besar. Enggak setiap manusia bisa sholat malam. Kalau kita sudah bisa sholat malam, disyukuri, tapi jangan lupa dijaga. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, termasuk amal yang istimewa yang kedua, yang diantara penyebabnya adalah karena amal ini tidak nampak di mata manusia, adalah doa. Adalah apa? Doa. Ada doa-doa yang istimewa, sehingga doa-doa ini pun diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya mendoakan saudara, mendoakan orang lain dalam kondisi mereka tidak tahu akan doa kita. Ini termasuk doa-doa yang mustajabah. Mendoakan saudara kita kebaikan dalam kondisi mereka tidak tahu kalau kita sedang apa? Mendoakan. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslim, tidaklah seorang hamba muslim yad'u li akhi, dia mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi, dalam kondisi saudara kita tidak tahu, illa qalal malak, kecuali malaikat berkata walaka bimisli, bagimu yang semisalnya. Jamaah kaum muslimin, hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Di antara faedah pelajaran yang pertama adalah termasuk sebab doa menjadi doa yang mustajabah adalah ketika doa dipanjatkan kepada Allah dalam kondisi manusia tidak tahu dengan apa yang kita doa, dengan apa yang kita baca. Maka bersemangatlah Bapak Ibu berdoa, terutama di waktu-waktu sendiri, terutama waktu-waktu ketika kita di kamar, bukan di tempat-tempat yang umum, karena itu termasuk doa-doa yang akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, jadilah seorang hamba yang suka mendoakan saudaranya. jujur. Kita ini senangnya doakan diri sendiri atau doakan orang lain. Kita sudah ngantuk ini. Rata-rata kita ini Bapak Ibu semangat doakan, tapi kadang cuman doakan diri sendiri. Saya tanya, doakan orang lain bagus atau tidak? Manfaat atau tidak? Manfaatnya ke siapa? Ya dua-duanya. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa seorang muslim mendoakan saudaranya dalam kondisi dia tidak tahu, malaikat berkata, walaka bimislih, bagimu doa yang semisalnya. Kaidah umum Bapak Ibu, doa termasuk amal soleh. Dan amal soleh itu semua kebaikannya kembali kepada diri kita masing-masing. Man amila solehan fali nafsih. Siapa yang beramal soleh, maka dia pun akan kembali kepada dirinya manfaat serta kebaikannya. Ada kisah Bapak Ibu dari seorang ustaz, cerita mahasiswa di Madinah lama enggak nikah-nikah. Akhirnya dia mendoakan, tapi bukan doakan diri sendiri, doakan temannya, ya Allah semoga si fulan segera dimudahkan nikah. Ditanya, kenapa kok kamu semangat doakan saudaramu? Ya saya berharap doa itu pun diaminkan malaikat dan juga dikabulkan untukku. Masya Allah, keimanan orang yang beriman meyakini 100% apa yang dikerjakan seorang hamba kembali bukan kepada orang lain, tapi kembali kepada siapa? Diri kita masing-masing. Maka bersemangatlah mendoakan orang lain, ya, dalam kebaikan, selamat dari keburukan, dengan harapan kita pun termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan dijauhkan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ngapunten Bapak Ibu, sebatas mengingatkan, mencintai saudara muslim itu tanda bagusnya iman seorang hamba. Ya, mencintai saudara muslim itu bagus, di antara tanda bagusnya iman seorang hamba. Kalau kita pengin ngecek Bapak Ibu, iman kita kira-kira sudah bagus atau belum, kita lihat seberapa besar peduli kita kepada saudara kita. Minimal dengan doa. Minimal dengan apa? Doa. Sudah berapa tadi? Kok kita tegang semua ini Bapak Ibu? Kemudian yang ketiga, amal yang istimewa karena disebabkan amal itu dikerjakan tersembunyi, tidak diketahui manusia, adalah berzikir. Adalah berzikir. Zikir Bapak Ibu amalan yang utama, akan menjadi utama lagi ketika amal zikir itu dikerjakan sendirian. Tidak ada yang tahu kecuali dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara manusia-manusia istimewa kelak di yaumul kiamah, yang mereka kelak mendapatkan naungan di hari kiamat, ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka adalah orang-orang yang suka berzikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah. 7 golongan yang kelak mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh. Enggak ada naungan di hari itu kecuali naungan Allah. Ada berapa Bapak Ibu? 7. 7 itu di antaranya adalah rajulun. Seorang laki-laki. Dzakarallah, yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian. Perhatikan Bapak Ibu, sifatnya orang yang berzikir di sini dikatakan Nabi khalian, dia berzikir dalam kondisi sepi, sendiri. Fafadat ainah, kemudian dia pun meneteskan air mata. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, amalan zikir amal yang luar biasa. Lebih luar biasa lagi kalau dikerjakan tatkala kita sendirian, tidak ada yang mengetahui dari apa? Dari manusia. Banyak-banyaklah Bapak Ibu berzikir kepada Allah, terutama tatkala sendiri. Ya, dan bersyukurlah siapa yang lesannya dimudahkan berzikir. Banyak loh Bapak Ibu, kadang kita sudah ngaji lama, kadang ya rambutnya wis putih, tapi lesan ini kering dari apa? Zikir. Tidak berzikir kepada Allah kecuali ketika zikir sholat saja. Ya, padahal Masya Allah jamaah kaum muslimin, zikir merupakan apa? Amal yang ringan. Tapi seringan apapun amalan tanpa hidayah, tanpa kemudahan, itu pun jarang akan mampu dikerjakan manusia. Bapak Ibu, biasakan berzikir. Karena orang yang berzikir itu hakikatnya hidup hatinya. Bapak Ibu pernah mendengar istilah mati suri? Apa itu mati suri, Pak? Mati belum mati. Mati belum mati, Masya Allah. Dianggap mati, ternyata belum mati. Ada istilah baru, hidup suri. Apa hidup suri? Dianggap hidup, tapi tidak hidup. Kita yang mana? Kalau mati suri, orang belum mati, dianggap mati. Tapi kalau hidup suri, orang hidup ternyata tidak apa? Hidup. Bisa jadi Bapak Ibu, kita termasuk orang yang hidup suri. Ketok urip tapi tidak apa? Hidup. Kenapa? Karena jarang berzikir kepada Allah. Karena jarang berzikir kepada Allah. Ya, lesan begitu berat mengucapkan subhanallah. Lesan begitu sulit mengucapkan astagfirullah. Dan Nabi mengingatkan permisalan antara orang yang suka berzikir dan orang yang tidak berzikir. Mathalul hayyi wal mayyit. Itu seperti orang hidup dan orang apa? Mati. Makanya kalau kita jarang berzikir, sedang jalan, berarti apa? Mayat hidup. Baik, wal iyadu billah. Sudah berapa? Zikir. Ketiga. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah sholat sunnah. Sholat sunnah. Sholat sunnah Bapak Ibu termasuk amal yang utama. Dan jangan pernah meremehkan amalan sunnah. Kenapa? Karena amal wajib kita jauh daripada kesempurnaan. Amal wajib kita jauh daripada kesempurnaan. Siapa yang yakin sholat wajibnya sempurna? Angkat tangan, bisa pulang duluan. Ada Pak, kita tiap hari sholat wajib Pak, tapi kadang Masya Allah jauh daripada kesempurnaan. Allahu Akbar lesanya, sedekap tangannya, tapi kadang pikirannya sering mikirkan hal-hal di luar sholat. Natin apa mboten? Oh sering. Terus ya diikuti baik. Ngerti-ngerti imam merukuk kaget. Untung gak jadi imam Bapak Ibu. Gitu kok sempurna. Maka jangan mengeramehkan sholat-sholat yang sunnah. Puasa. Puasa Ramadan kita mungkin udah lama. Bertahun-tahun kita puasa Ramadan Bapak Ibu. Tapi jangan lupa, puasa kita juga jauh daripada kesempurnaan. Bapak Ibu sering, puasa Ramadan, tapi kadang ngerasani tonggo, kadang sering. Oh, jamaah kaum muslimin, maka jangan remehkan amal-amal sunnah. Karena amal sunnah, itulah yang akan menutup kekurangan amal-amal wajib, wajib kita. Bapak Ibu, sholat sunnah bagus. Akan lebih istimewa, akan lebih utama ketika dikerjakan di rumah. Karena tidak nampak dari pandangan manusia. Nabi kita SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Fasallu ayyuhannas fi buyutikum. Solatlah wahai para manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Seseorang itu solatnya akan lebih utama, solat sunnahnya, ketika dikerjakan di rumah, kecuali maktubah. Apa maktubah? Solat yang fardu. Jamaah kaum muslimin, maka kalau kita memang mampu menegakkan solat sunnah di rumah, maka kerjakan. Tapi emot, hati-hati dengan bisikan apa? Setan. Kadang habis surat wajib, mau surat sunnah di masjid, setan bisiki, di rumah aja. Keutamanya lebih apa? Besar. Sampai rumah, HP ini muni, kering-kering. Sholat dulu atau megang HP dulu? Enggak jadi sholat. Dan itu kadang sering Bapak Ibu. Setan itu Masya Allah pinter ya. Kok Masya Allah pinter ya. Ketika menggoda manusia itu sesuai dengan level ilmunya, sesuai dengan level keimanannya ya. Sehingga banyak manusia gagal dalam berbuat kebaikan, bukan karena tidak mampu, karena sering menunda-nunda amalan. Makanya lebih mengingatkan badiru bil amal, ayo cekat-cekat. Badiru bil amal, segera dalam beramal sebelum datang fitnah kepada kita semuanya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahmatullah. Itulah beberapa amalan yang nampak istimewa dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan faktor di antara faktornya adalah karena amal itu dikerjakan tatkala tidak dilihat oleh siapa? Manusia. Ada berapa amal tadi? 41 napa? Salat malam. Yang kedua doa. Yang ketiga zikir. Yang keempat salat sunnah. Yang terakhir Bapak Ibu rahimanullah. Namun catatan dulu terkait dengan amal-amal yang rahasia, ada tiga catatan Bapak Ibu. Yang pertama, amal yang dirahasiakan ya, itu merupakan amal-amal yang bentuknya amal-amal apa? Sunnah ya. Dan kalau memang ada maslahat untuk dinampakkan, maka nampakkan. Tergantung apa? Ada maslahat atau tidak. Ketika Bapak Ibu ingin menampakkan amalan, ada niatan karena ingin memotivasi, mendorong yang lain agar mengerjakan seperti kita, maka menampakkannya merupakan apa? Kebaikan. Itu merupakan kebaikan. Jemaah kaum muslimin, terakhir kita lihat teladan ya, para ulama kita, bagaimana semangat mereka di dalam menyembunyikan amal-amal soleh mereka. Dan kita sering dan butuh akan hal seperti ini Bapak Ibu, karena kita ini masuk manusia yang sering lalainya ya, yang sering lupanya. Kalau pas pengajian Masya Allah imannya dedel naik, kita iyo. Tapi kalau sudah membaur di masyarakat, di pekerjaan dunia, kadang sudah turun lagi imannya. Makanya teladan-teladan terbaik dari para ulama kita sangat kita butuhkan sebagai bentuk targhib untuk kita semuanya. Beberapa contoh Bapak Ibu, teladan salaf dalam menyembunyikan amal-amal mereka. Yang pertama, teladan dari salaf dalam menyembunyikan puasa sunnah. Dalam menyembunyikan apa? Puasa sunnah. Ada seorang ulama yang bernama Daud bin Abi Hindi. Dimaklumi mungkin Bapak Ibu sudah kenal semuanya. Daud bin Abi Hindi. Beliau Bapak Ibu puasa sunnah selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Sama dengan kita atau tidak? Hampir. Hampir sama atau berbeda? Bapak Ibu, indahnya Daud bin Abi Hindi Bapak Ibu, selama 40 tahun tidak diketahui puasanya oleh manusia, bahkan walaupun istrinya. Walaupun siapa? Istrinya. Amalan yang luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana bisa? Jadi Daud bin Abi Hindi ini seorang apa? Pedagang, penjual sutra. Ya, di pagi hari dia keluar ke pasar. Enggak sarapan di rumah. Karena memang puasa, Pak. Dan istri enggak tahu kalau dia sedang apa? Puasa. Akhirnya dibawain apa? Bekal, nyomas buat sarapan. Bapak-bapak nanti kerja dibawa sarapan istrinya? Jarang. Masya Allah, istri yang salihah ya. Mas tak gawai bekal, gen raburus. Bapak Ibu, kemudian dibawalah. Kemudian sesampainya di pasar, Bapak Ibu, bekal tadi dikasihkan temannya. Ya. Akhirnya istrinya menyangka suamiku sarapan di pasar. Temannya yang dikasih sarapan menyangka bahwa dia sarapan di mana? Itu dikerjakan berapa tahun? 40 tahun. Masya Allah, jamaah kaum muslimin, ini amal-amal yang bisa kita harapkan di yaumul kiamah. Ya, maka memohonlah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sampai level yang seperti ini. Ngibadah tapi rahasia ibadah kita. Nek poso mungkin ya sering, Pak. Tapi nek pondok konco, aduh. Ngopo Mas, garing. Garing apa nih? Menampak-nampakkan diri, wal iyadu billah. Makanya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Ibnu Abbas afan beliau mengatakan, "Idza kana saumu ahadikum falyusbih dahinan mutarajjilan." Jika salah seorang diharapkan berpuasa, hendaknya ia memakai minyak-minyakan dan juga menyisir apa? Menyisir rambutnya. Pakai minyak plus nyisir apa? Rambut. Untuk apa, Bapak Ibu? Bin raketok napa? Poso. Ya, biar enggak nampak puasanya. Baik, itu yang pertama, puasa yang disembunyikan. Kedua, menyembunyikan bacaan Al-Qur'an. Menyembunyikan bacaan Al-Qur'an. Ya. Bapak Ibu yang rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat, dari riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani. Dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani. Kata Nabi SAW, "Al-jahiru bil-Quran kal-jahiri bis-sadaqah, wal-musirru bil-Quran kal-musirri bis-sadaqah." Orang yang ngeraskan bacaan Quran itu sama halnya dengan orang yang terang-terangan bersedekah. Orang yang menjaharkan, menampakkan bacaan Qur'annya, mengeraskan, Bapak Ibu, seperti orang yang menampakkan sedekahnya. Sebaliknya, wal musirru bil Qur'an, orang yang lirihkan bacaan Qur'annya, sama halnya dengan orang yang sembunyi-sembunyi ketika apa? Sedekah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, membaca Qur'an ibadah yang agung. Bersyukurlah siapa yang dimudahkan membaca. Karena banyak orang yang lulus Iqra tapi kadang tidak baca Quran kecuali hanya bulan apa? Ramadan. Ada orang-orang yang buka Quran itu sekir berat. Nek buka kadang hanya 5 ayat, 2 ayat sudah ongap, angop. Rasane bosan. Tapi nek buka HP sak jam bosan-bosan. Ya gara-gara sih dibuka napa, Pak? Ya. Ya Bapak Ibu rahimahullah, siapa yang lulus Iqra bisa baca Quran plus bisa rutin ke tiap hari, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karena hidayah. Ya. Dan jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang semakin dekat kepada Al-Qur'an, dia pun semakin mulia. Semakin akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sami'na Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, kita mendengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kepada orang-orang yang ahlu Quran, "Iqra wa tarki." Hei ahlu Quran, naiklah terus. Ya, ke derajat yang lebih tinggi di surga. Ya, "Wartaki." Baca dan naiklah. "Fa inna manzilataka fil akhirah." Kedudukanmu besok di akhirat. "Ala akhiril ayati taqra'u biha." Tergantung akhir ayat yang kita baca di dunia. Semakin banyak bacaan Qur'annya, semakin jadi sebab tingginya derajat seorang apa? Hamba. Tapi Bapak Ibu, kalau bisa baca Qur'annya jangan sampai dikeraskan atau nampak dari pandangan manusia. Agar bacaan Qur'an kita di akhirat betul-betul lebih besar manfaatnya kepada kita. Bapak Ibu yang kami hormati, rahimani warahmatullah, ada seorang ulama yang bernama Rabi bin Khuzaim. Beliau ini bapak ibu senang menyembunyikan amalan, termasuk membaca Quran. Dikisahkan bapak ibu, ketika beliau sedang membaca mushaf, membaca apa? Mushaf. Ada orang lewat atau ada orang pengen menemuinya, maka dia pun langsung menutupi Al-Qur'annya dengan bajunya. Ya, nek kita biasanya bagaimana, Pak? Antum baca Quran di masjid, datang teman antum, assalamualaikum, antum tutup Al-Qur'annya, didelekin apa mboten? Ndak. Ya. Lihat bagaimana beliau pengen menjaga amal solehnya agar tersembunyi, agar lebih bermanfaat di yaumul qiyamah. Dia tutup bacaannya, tutup Al-Qur'annya, enggak sampai situ. Tapi dikisahkan ditutup dengan bajunya. Agar manusia enggak tahu, agar temannya enggak tahu kalau dia sedang membaca apa? Al-Qur'an. Ini cara-cara yang praktis, tapi kadang sering dilupakan manusia. Jemaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, demikian pula dengan Ibrahim An-Nakhai dan juga ulama-ulama yang lainnya. Itu terkait menyembunyikan amal soleh yang akan membuahkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, sekarang menyembunyikan amal rahasia tapi penyebab masuk apa? Neraka. Amal apa itu? Amal keburukan, maksiat tapi didelik-delikke, maksiat dalam kondisi sendirian. Nabi kita SAW bersabda dari Sauban radhiyallahu an, kata Nabi, la a'laman aqwam, aku betul-betul tahu suatu kaum, min ummati, dari umatku, kata Nabi, semoga kita enggak termasuk di dalamnya bapak ibu, ya'tun yaumal qiyamah, umatku ini datang besok di yaumul qiyamah, bihasanati amsali jibal, dengan kebaikan sebesar gunung, Pak. Saking banyaknya bapak ibu. Tapi kata Nabi SAW, fayaja'aluhallah azza wa jalla haba'an mansur, amal yang besar tadi Allah jadikan sebagai haba', menjadi derbu yang berterbangan. La fa'idata fiha, tidak ada manfaatnya, boten enten gunanipun. Qala Sauban, berkata Sauban, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum, tolong ya Rasulullah, sampaikan sifat-sifat mereka. Di akhir hadis bapak ibu, Nabi mengatakan mereka adalah suatu kaum, ya'khuduna min lail, yang mereka solat malam bapak ibu, tetapi kaum itu idza khalau, tatkala sepi, tatkala menyendiri, kata Nabi SAW, bimaharimillahi intahakuha, tatkala mereka sendirian, mereka pun merobek, mengerjakan apa yang dilarang Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu dikerjakan terus-terusan. Bapak ibu yang kami hormati, amal yang kita kerjakan sudah banyak, terus ya kesal Pak beramal itu. Eman-eman kalau sampai besok tidak kita petik buahnya di yaumul kiamah. Dan hati-hati, di antara penyebab hancurnya pahala amal seorang hamba adalah mengerjakan kemaksiatan tatkala apa? Sendiri. Karena ada bentuk tahkir. Kenapa tahkir itu? Meremehkan dosa. Demikian bapak ibu yang hormati, tidak baik kita sampaikan, hanya sebatas pengingat. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita untuk istiqomah beramal dan juga istiqomah di dalam menjaga keikhlasannya. Sedikit semoga bermanfaat, ada kurang yang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.